Mari beri sorak-sorak yang paling meriah buat dia. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin laku. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan ku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Dunia tuh tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin laku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah